Wa ayyumi'a ila shawbil qiblah raki'an wa sajidan. Wa bisujudi ahfadu minal ima'i ila ruku' in ajaza anhuma. Ini aturan berikutnya bagi orang yang sholat dengan tidur terlentang ya. Diharuskan berisyarat ke arah kiblat. Wa ayyumi'a. Ayyumi'a ini artinya adalah berisyarat ya. Jadi ayyumi'a ini atof ke ayat doa. Jadi keharusan bagi orang yang sholat dengan tidur terlentang yang pertama adalah meletakkan sesuatu di bawah kepala. Kemudian yang kedua, dia berisyarat ke arah kiblat, ila shawbil qiblah, shawbi artinya arah ya, untuk rukuk dan sujud. Jadi mengisyaratkan sujud dengan rukuk dengan berisyarat ke arah kiblat. Babi sujudi ahfadu minal ima'i ila rukuk in ajaza anhuma. Isyarat sujud harus lebih rendah dari rukuk ya. Isyarat sujud harus lebih rendah dari rukuk. Dan keharusan berisyarat ini in ajaza anhuma, bila memang dia tidak mampu melakukan keduanya. Artinya kalau masih mampu melakukan sujud dan rukuk dengan sempurna, maka hal itu harus dilakukan dengan sempurna ya. Dan isyarat ini dilakukan dengan kepala. Ini tidak disebutkan di dalam Fathul Mu'in ya, hanya menyebutkan berisyarat ya. Tidak disebutkan berisyarat dengan apa. Yang dimaksud adalah berisyarat dengan kepala ya. Kemudian fa'in ajaza anil ima'i biro'sihi au ma'abi ajofanihi. Bila tidak mampu berisyarat dengan kepala, maka diharuskan berisyarat dengan kelopak mata. Ajofanihi artinya kelopak mata ya, dalam arti dengan isyarat dengan cara berkedip. Dan tentunya aturan berisyarat dengan kelopak mata ini berbeda dengan isyarat dengan kepala ya. Kalau isyarat dengan kepala tadi diharuskan sujud lebih rendah daripada rukuk, tapi kalau dengan kelopak mata tidak diharuskan demikian, karena memang tidak bisa membedakan, dalam arti isyaratnya sama antara rukuk dan sujud ya. Keharusan lebih rendah itu tidak diharuskan bila berisyarat dengan kelopak mata, sebab tidak ada bedanya ya, tidak ada bedanya. Fa'in ajaza ajro af'ala sholati ala qalbihi. Jika tidak mampu lagi berisyarat menggunakan kelopak mata, maka diharuskan ajro af'ala sholat. Diharuskan menjalankan sholat ala qalbihi, di dalam hati. Jadi menjalankan rukun dan kesunahan sholat di dalam hati ya, baik berupa rukun fi'li maupun qauli. Jadi kesunahan fi'li maupun qauli, rukun fi'li maupun qauli itu diharuskan dijalankan di dalam hati. Kalau memang tidak mampu mengucapkannya ya, kalau memang tidak mampu mengucapkannya. Jadi keharusan menjalankan sholat di dalam hati ini tidak terkhusus untuk rukun-rukun yang berupa gerakan saja. Tapi kalau memang rukun yang berupa ucapan tidak mampu dilakukan, itu juga diharuskan dijalankan di dalam hati. Caranya adalah dengan membayangkan ya. Jadi membayangkan dirinya berdiri, kemudian membaca Fatihah, kemudian rukuk dan lain-lain. Jadi sholatnya hanya membayangkan dia melakukan dengan sempurna. Mengapa hal itu diharuskan? Karena hanya itu yang mampu dilakukan ya. Inilah yang mampu dilakukan. Hanya ini yang mampu dilakukan. Dan sholat yang dilakukan dengan cara ini, nanti saat dia normal itu tidak harus diulangi. Dalam arti sudah bisa menggugurkan kewajiban sholat ya. Wa innama fala taskutu anhu sholatu madama akluhu thabitan. Kewajiban sholat tidak bisa gugur darinya, la taskutu anhu sholatu madama akluhu sabitan, selagi akal masih berfungsi, selagi akalnya masih berfungsi. Jadi keharusan sholat ini tidak bisa gugur dari seseorang selama masih memiliki akal yang normal. Jadi untuk menggugurkan sholat itu cukup dengan menghilangkan akal, itu kewajiban sholat sudah gugur ya. Dan ini adalah pendapat dari madhab Syafi'i ya, keharusan sholat tidak bisa gugur selama akal masih normal. Ini adalah pendapat dari Imam Syafi'i. Kalau menurut madhab lain yaitu Abu Hanifah dan Malik, beliau berdua berpendapat kewajiban sholat gugur jika tidak mampu berisyarat dengan kepala. Jadi kalau madhab Syafi'i tadi, kalau tidak mampu berisyarat dengan kepala, masih ada isyarat dengan kelopak mata ya, dengan berkedip. Setelah itu masih diharuskan melakukan sholat di dalam hati. Kalau Abu Hanifah dan Malik, beliau berdua selama tidak mampu berisyarat dengan kepala, sholat tidak wajib dilakukan ya, menurut madhab itu. Dan dan di saat kembali normal, di saat kondisinya kembali normal, dalam arti sudah bisa sholat lagi, menurut Imam Malik, sholat tadi tidak harus diulangi, tidak harus mengkodok ya, tidak harus mengkodok. Jadi misalkan hari ini seseorang tidak mampu berisyarat dengan kepala, itu berarti menurut Imam Malik dan Abu Hanifah sholatnya tidak wajib dilakukan, dia tidak wajib melakukan sholat di hari itu. Lalu kemudian misalkan hari berikutnya dia kembali mampu melakukan sholat, itu menurut Imam Malik sholat yang tidak dilakukan di hari saat dia tidak mampu berisyarat dengan kelopak mata tidak harus diulangi menurut Imam Malik. Wa innama akhorul qiyama an sabiqaihi ma'a taqaddumihi alaihima li'annahuma ruknani hatta fin nafli wa huwa ruknun fil fariidati faqat. Para ulama fikih mengakhirkan penjelasan rukun berdiri ya. Wa innama akhorul qiyama an sabiqaihi. Para ulama fikih mengakhirkan rukun yang berupa berdiri, diakhirkan dari dua rukun sebelumnya. Sabiqaihi ini isim tasniah ya, artinya dua rukun sebelumnya. Dua rukun sebelumnya yaitu niat dan takbir ya. Ma'ataqaddumihi alaihima, walaupun berdiri ini lebih dahulu daripada dua niat sebelumnya. Jadi praktek yang dilakukan antara berdiri, niat dan takbir itu semestinya kan berdiri terlebih dahulu ya. Mestinya rukun sholat yang paling pertama dilakukan itu berdiri. Tetapi para ulama fikih menjelaskan rukun berdiri ini setelah dua rukun sebelumnya. Itu mengapa demikian? Li'annahuma ruknani hatta fin nafli wahwa ruknun fil fariidati faqat. Karena rukun niat dan takbir, rukun yang berupa niat dan takbir itu harus dilakukan walaupun di sholat sunnah ya. Jadi niat dan takbir itu keduanya merupakan rukun sholat walaupun di dalam sholat sunnah. Berbeda dengan rukun yang berupa berdiri. Rukun yang berupa berdiri ini hanya harus dilakukan di sholat fardu saja ya. Di sholat fardu saja. Wahwa ruknun fil fariidati faqat. Sehingga derajatnya ini di bawah dua rukun sebelumnya. Jadi walaupun faktanya rukun berdiri ini berada di depan niat dan takbir, tapi berhubung keharusan ini hanya untuk sholat fardu saja, maka derajatnya menjadi di bawah dua rukun sebelumnya.